Selamat malam Medan. Kita goyang lagi yuk. Bareng New Palapa. Mengapa nasibku selalu begini? Selama hidupku selalu bersedih. membawa derita. Mengapa dulu aku dilahirkan ke dunia? Kemana lagi ku berjalan membawa derita di badan? Atau kau untuk selamanya diriku ini pengangguran? Mengapa selama hidupku selama